Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan memulai mengkaji kitab Fadailul Quran karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Terkait dengan penulis buku, beliau adalah seorang sosok yang telah dikenal dan tidak perlu diberi definisi tentang beliau. Seorang imam dari imam yang masyhur yang berjalan di atas manhaj Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan apa yang menyelisih syariat. Buku ini, Fadailul Quran, adalah salah satu karya tulis beliau. Terkait dengan masalah buku Fadailul Quran, para ulama yang menulis tentang Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran, itu ada tiga bentuk penulisan. Yang pertama, ada yang menulis keutamaan sebagian surah atau keutamaan sebagian ayat. Dan ini masuk di pembahasan Fadail Al-Quran. Misalnya dia menulis tentang fadilah ayat kursi, fadilah surah Al-Fatihah, dan semisal dengannya. Iya. Sebagaimana Al-Khallal rahimahullahu taala, beliau menulis Fadl Surat Al-Ikhlas. Dan yang kedua dari karya tulis di pembahasan ini dengan judul Fadailul Quran, yang mencakup seluruh pembahasan keutamaan Al-Quran di semua surahnya. Ada kitab Fadailul Quran karya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Dan ada kitab Fadailul Quran karya Ibnu Dhurais wafat pada tahun 294 Hijriah. Dan ada pula kitab Fadailul Quran karya Abul Fadl Ar-Razi wafat pada tahun 454 Hijriah. Dan ada kitab Fadailul Quran karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kadang dicetak tersendiri dan bukunya ada di dalam Tafsir Ibnu Katsir. Iya. Dan ada buku-buku yang lain selain dari yang telah kita sebutkan. Dan buku ini kitab Fadailul Quran karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Yang ketiga dari karya tulis di pembahasan ini, pembahasan Fadailul Quran masuk di dalam buku-buku hadis. Kalau kita baca di Sahih Al-Bukhari itu ada bab, ada kitab Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Demikian pula di Sunan An-Nasa'i berjalan seperti itu, At-Tirmidzi. Nah, maka ini semuanya dari karya-karya tulis berjalan di tengah para ulama, menunjukkan perhatian mereka terhadap pembahasan ini. Pembahasan keutamaan Al-Quran. Dan pembahasan ini telah ditekuni oleh para ulama, telah diperhatikan dari masa ke masa, hingga di masa kita ini. Al-Fadail jama' dari fadilah. Jama' dari fadilah. Ya, orang Arab kalau di atas wazan fa'ail, itu mufradnya adalah fa'ilah. Itu kias di dalam jama' yang seperti ini. Iya. Jadi al-fadail jama' dari fadilah. Dan fadilah itu terkait dengan masalah keutamaan hal yang membuatnya lebih daripada yang lainnya. Iya. Dan terkait dengan masalah isi buku ini, apa yang dituliskan oleh Syekh rahimahullah itu tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku yang terkait dengan Fadailul Quran. Hanya saja beliau memilih dari bab-bab penting, dasar-dasar penting yang membenarkan keyakinan seseorang terkait dengan Al-Quran dan bagaimana dia bersikap benar dalam mengagungkan Al-Quran. Dan ini dari keistimewaan apa yang ditulis oleh Asy-Syeikh rahimahullahu taala di dalam buku ini. Iya. Tentunya di dalam buku ini banyak bab pembahasan sebagaimana yang tampak dari buku panduan yang dipegang. Ada beberapa bab, insyaallah taala kita akan berusaha menyelesaikannya dalam 8 sesi pertemuan. Ini sesi yang pertama, dan sesi yang kedua insyaallah setelah duhur sesi yang ketiga setelah asar, dan yang keempat setelah maghrib hingga selesai. Demikian pula di hari esok. InsyaAllah ta'ala. Baik. Kita langsung masuk membahas dari kandungan buku ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alaihi natawakkal wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan basmalah, dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisan dan surat menyurat beliau. Beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang dijalani oleh para ulama dari masa ke masa di dalam penulisan buku-buku mereka. Mereka memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ada huruf ba, terus ada kata isim, dan ada lafdul jalala Allah, dan ada dua nama, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dalam bahasa Arab punya dua makna. Bisa lil masahabah dan bisa lil isti'anah. Masahabah artinya mengawani, menyertainya. Dan isti'anah artinya dia mengambil pertolongan dengannya. Iya. Jadi kalau dia berkata, dafa'tuhu bil asah, saya menolaknya, mendorongnya dengan tongkat, berarti dia mengambil bantuan tongkat untuk mendorong. Bahas di sini lil isti'anah. Tapi kalau dia berkata, safartu bis sayyarah, saya melakukan perjalanan dengan mobil, berarti balil masahabah, berartinya dia berjalan itu beserta mobil. Nah, itu dua makna di dalam bahasa Arab, dan di sini lebih cocok ke makna al-isti'anah. Artinya seorang itu di dalam apa yang dia kerjakan, ketika dia membaca bismillah, maka dia memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Kan biasanya kalau orang berbicara, misalnya saya menulis dengan menyebut nama Allah, saya makan dengan menyebut nama Allah, saya berdiri dengan menyebut nama Allah. Ini langsung saja dengan menyebut nama Allah, tidak disebut kata kerjanya di depan. Kenapa? Tidak disebut? Karena itu sudah dimaklumi. Dan supaya Bismillahirrahmanirrahim ini bisa digunakan di berbagai kondisi dan keadaan dibaca. Kemudian ada sisi yang kedua, tidak disebut kata kerjanya, agar supaya ini bismillahnya bisa dikedepankan. Dikedepankan. Dan kalau dia dikedepankan, itu akan menunjukkan makna pengkhususan. Bahwa benar-benar dengan nama Allah, dia memohon pertolongan di dalam apa yang dia kerjakan. Syekh di sini menulis, memulai dengan bismillah. Dia memohon dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca, benar-benar kita memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Isim artinya nama. Iya. Dari akar isim itu ada silam pendapat di kalangan ahli bahasa. Dari mana akar katanya. Dan akar-akar kata itu menunjukkan makna-makna. Dan semuanya adalah makna yang indah. Tapi isim adalah sebuah penamaan. Hal yang tinggi. Karena dia tinggi dikenal. Semuanya menunjukkan makna yang sama. Bismillah. Ini isim mufrad. Disandarkan kepada nama Allah. Dalam bahasa Arab, kalau mufrad disandarkan kepada lafzul jalalah atau kepada ma'rifah, maka ya mufrad ini memberikan ifada al-umum. Memberikan makna umum. Bahwa dengan nama Allah, seakan-akan dia berkata, saya memohon pertolongan. Dia menyebut seluruh nama Allah. Dia menyebut seluruh nama Allah. Dan ini makna mendalam sekali. Iya. Allah lafzul jalalah. Artinya al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan penghormatan kepadanya. Dan ini dari Ismullah al-Azam, nama yang teragung dan terbesar. Seluruh kandungan dari Asmaul Husna itu kembali kepada nama yang agung ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama dari Asmaul Husna. Dari kata rahmat. Dari kata rahmat. Artinya Ar-Rahman, Allah yang maha merahmati. Ar-Rahim, juga Allah yang maha merahmati. Iya. Kalau orang Indonesia berkata yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya itu penggunaan kata saja. Sama artinya. Yang maha pengasih, maha penyayang juga. Kan begitu. Tapi apa perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim? Perbedaannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, Ar-Rahman secara bahasa atau secara bangunan kata itu ada 5 huruf. Dan Ar-Rahim secara bangunan kata ada 4 huruf. Rahman ada Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Jadi 5 huruf. Kalau Rahim ada Ra, Ha, Ya, Mim. 4 huruf. Kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan dalam bangunan kata itu menunjukkan adanya tambahan dari sisi makna. Maka makna rahmat pada Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Iya. Karena memang rahmat pada nama Ar-Rahman ini mencakup seluruh makhluk. Jin, manusia, hewan, tumbuhan, seluruh alam masuk di dalamnya, dirahmati oleh Allah. Yang muslim maupun yang kafir. Orang kafir yang dikata tidak mendapat dari rahmat Allah, tidak mungkin dia hidup. Ada bagian dari rahmat Allah yang dia dapatkan. Ini nama Ar-Rahman. Luas sekali cakupannya. Kalau ingin menyelami bagian dari rahmat Allah dan mendalaminya, baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman disebut dari nama Ar-Rahman. Allamal Quran. Itu rahmat yang pertama disebutkan. Diajarkan Al-Quran kepada kita. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Dan seterusnya. Sampai adanya sorga, neraka. Itu semuanya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Luas sekali rahmat Allah. Kalau orang pahami luasnya rahmat Allah, kemudian dia perhatikan dari firman Allah yang diulangi 31 kali dalam surah ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb kalian berdua yang manakah yang kalian dustakan? Ini mana yang sangat mendalam, karena ini surah menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim itu rahmat khusus untuk orang yang beriman. Karena itu dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah dia terhadap kaum mukminin maha rahim. Tidak dikatakan rahmana tapi rahima. Ini dari sisi yang pertama, perbedaan sisi yang pertama rahma, nama Ar-Rahman itu lebih, rahmat di situ lebih luas daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini rahmat khusus untuk kaum mukminin. Iya. Perbedaan dari sisi yang kedua, kalau Ar-Rahman ini terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia Allah, Allah yang Maha merahmati. Dari sifatnya sifat rahmat tidak terlepas darinya. Tapi kalau Ar-Rahim ini terkait dengan fi'il, perbuatan Allah. Allah merahmati siapa yang dia kehendaki dan tidak merahmati siapa yang dia tidak kehendaki. Maka ini dua perbedaan. Dan seorang hamba ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia hadirkan dua nama sekaligus, sehingga cakupan rahmat yang dia mohon lebih luas. Dan ini dari keindahan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim dan penjelasan yang tiap hari kita baca di dalam sholat. Terdapat di dalamnya makna yang agung dan faedah yang sangat berharga. Nah, demikianlah seluruh dari Al-Quran itu. Kalau dicermati dengan baik, diperhatikan dari maknanya, ditilawah dengan sebenar-benar tilawah, maka akan baik dari pengaruh, manfaat dan hasil yang didapatkan oleh seorang hamba. Iya. Baik. Kata beliau, wabihi nasta'inu wa alaihi natawakkalu. Wabihi nasta'in, kepadanya lah kami memohon pertolongan. Ini etika di dalam seorang itu berbuat, beramal kebaikan. Dia berupaya, berusaha. Tapi upaya dan usahanya selalu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita mengambil isti'anah, mengambil pertolongan. Demikian seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa alaihi natawakkalu, dan kepadanya kita bertawakal. Iya. Selalu dia bertawakal kepada Allah, bersandar kepadanya. Jadi dia mohon pertolongan dan tawakal. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah, bersandar kepadanya. Dan ini dua hal yang agung. Nabi Syuaib berkata, In aradtu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Saya hanya ingin melakukan islah sesuai dengan kemampuanku. Namun tidak ada taufik bagiku kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian beliau berselawat untuk mendoakan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga mendoakan taslim. Baik. Ini tambahan wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal dan seterusnya. Ini di sebagian cetakan tidak ada ya. Tapi ada di sebagian cetakan. Di bab yang pertama Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, bab fadaili tilawatil Qur'an wa ta'allumihi wa ta'limihi. Bisa juga dibaca babun fadailu tilawatil Qur'an wa ta'allumihi wa ta'limihi. Ya, bisa dibaca babun, bisa dibaca babu. Kalau dibaca babun, maka fadailu. Kalau dibaca babu, maka fadaili. Baik. Kata beliau ini bab tentang fadail. Telah kita terangkan tadi bahwa fadail jamak dari apa? Fadilah. Dan ini maksud dengan fadilah terkait dengan keutamaan, kebaikan, bukti-bukti yang menunjukkan keagungan Al-Quran, kebesarannya, kelebihannya, dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya pahala, banyaknya keberkahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Iya, dan di sini fadilah di bab yang pertama ini terkait dengan tiga hal. Yang pertama, tilawatil Quran. Fadail membaca, mentilawah Al-Quran. Yang kedua, wa ta'allumihi. Fadilah mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa ta'limihi. Fadilah mengajarkannya. Jadi tiga hal. Fadilah tilawah. Yang kedua, fadilah at-ta'allum. Dan yang ketiga adalah fadilah at-ta'lim. Terkait dengan Al-Quran. Ini tiga hal. Fadail tilawatil Quran, fadail ta'allumil Quran, dan fadail ta'limil Quran. Iya. Tiga hal ini adalah inti dari semua pembahasan terkait dengan Al-Quran. Dan inilah yang akan dikaji di sini oleh Syekh rahimahullah. Dilihat ya bahwa judul buku itu mirip dengan judul di awal bab. Iya. Dan kadang Syekh rahimahullah beliau memiliki sebagian buku yang judul bukunya itu sama dengan awal babnya. Seperti buku Fadlul Islam itu sama dengan awal bab di buku itu. Iya. Tapi dimaklumi bahwa kandungan dari buku ini pada setiap babnya itu ada suatu hal yang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Kita akan terangkan nanti sisi munasabah setiap bab dan hubungannya dengan keutamaan Al-Quran pada bab tersebut. Iya. Jadi seperti misalnya ada bab itsim man fajara bil Quran. Bab tentang dosa orang yang fajir dengan Al-Quran. Ini terdapat sisi keutamaan dari Al-Quran. Sebab orang yang membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran dengan benar, itu akan membawanya kepada kebaikan. Dia tidak berbuat fujur, tidak berbuat curang, tidak pula berbuat keji, dan tidak berdalilkan dengan ayat-ayat untuk kepentingannya. Maka diterangkan bahwa orang yang fajir dengan Al-Quran itu memiliki dosa yang besar. Itu ada sisi keutamaan di belakangnya. Demikian pula di setiap bab nanti yang kita akan baca. Dikatakan di sini, fadail tilawatil Quran. Kata tilawah. Iya. Tilawah terhadap Al-Quran ini. Ini dipuji. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Al-Kitab, mereka mentilawah kitab itu dengan sebenar-benar tilawah. Jadi Al-Quran dia tilawah, dia baca dengan sebenar-benar tilawah. Itulah seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Terhadap Al-Quranul Karim, dia mentilawahnya dengan sebenar-benar tilawah. Tapi harus diketahui bahwa tilawah ini, itu bukan hanya dia tegakkan huruf-hurufnya. Seperti yang masyhur di kita ya, kalau ada musabaqa tilawatil Quran, itu artinya perlombaan mempercantik bacaan Al-Quran. Bagaimana dia lagukan Al-Quran itu, panjang-panjangan nafas, ya, sampai kelihatan lehernya membengkak, mukanya memerah. Hah? Apa itu yang dimaksud dengan tilawah? Perhatikan ayat ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, mereka mentilawahnya, membacanya, haqqa tilawati, dengan sebenar-benar tilawah. Dengan sebenar-benar tilawah. Iya. Tilawah itu kata para ulama terbagi tiga. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Ada tiga jenis tilawah. Ada yang terkait dengan lafziyah, tilawah secara lafaz. Dia baca Al-Quran itu sebagaimana lafaznya di dalam bahasa Arab. Nah, itu pembahasan ilmu tajwid. Ditilawah lafziyah ini. Itu pembahasan ilmu tajwid. Jadi ia betul-betul menegakkan huruf-hurufnya. Dia baca sebagaimana yang diturunkan. Dan akan datang nanti dari hadith-hadith penjelasan bahwa mempercantik bacaan, membaca Al-Quran sebagaimana mestinya, itu memiliki keutamaan. Ini terkait dengan tilawah lafziyah. Iya. Karena Al-Quran ini Allah berbicara dengannya, didengarkan oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Jibril, melihatnya, kemudian mengulanginya sebagaimana yang dibaca oleh Jibril. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Disaksikan oleh para sahabat, mereka membaca persis seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Langsung mereka ambil dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tilawah dari sisi lafaz berjalan, dijaga. Iya. Karena itu ilmu tajwid itu ilmu pendekatan untuk membaca Al-Quran dengan benar. Hakikat dari seorang membaca Al-Quran adalah dia talaki, diambil dari guru, gurunya mengambil dari guru, gurunya mengambil dari guru, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini tilawah lafziyah. Semakin dia bagus di dalam hal tersebut, maka dia akan semakin mendekati mana yatlunahu haqqa tilawatih. Dia membaca kitab itu dengan sebenar-benar tilawah. Ini makna tilawah yang pertama. Tilawah yang kedua adalah tilawah ma'nawiyah. Dia baca dari sisi makna. Inilah dia tadabbur terhadap kandungannya. Dia perhatikan dari tafsirnya. Dia pelajari dari makna ayat tersebut. Bukan hanya dia baca dari lafadznya, bukan dia baca dari kalimat-kalimatnya, tapi dia tidak perhatikan maknanya. Ini dari kekeliruan. Iya. Dan di ilmu tajwid sendiri itu bukan semata pembahasan orang membaca Al-Quran secara lafadz saja. Ada hal-hal yang menunjukkan makna. Walaupun memang inti pembahasan ilmu tajwid terkait dengan masalah makharijul huruf dan bagaimana huruf-huruf itu dia sebut persis dengan sifat-sifatnya. Itu memang intinya. Tapi ada di pembahasan tajwid, pembahasan terkait dengan al-waqaf wal-ibtida, kapan dia berhenti, kapan dia mulai, di mana dia, kalau dia berhenti di tengah, dia mulainya dari mana. Itu ada pembahasan-pembahasannya. Dan pembahasan-pembahasan itu banyak terkait dengan makna. Banyak terkait dengan makna. Iya. Karena itu banyak dari manusia, kita sering dengar ya di masjid-masjid, bagus bacanya, membaca Al-Quran bagus. Iya. Tapi dari sisi memahami makna yang kurang. Karena itu sering berhenti di tempat-tempat tidak cocok berhenti. Sebab kalau seorang berhenti di tempat yang tidak cocok berhenti, kadang memberikan makna yang kurang bagus. Ada hal-hal yang kadang kurang baik. Nah, ini semuanya ada aturan-aturannya. Sehingga seorang itu ketika dia tilawah Al-Quran, dia tilawah dengan benar. Secara lafaz dia tegakkan, secara makna juga dia berjalan. Iya. Ini hal yang hendaknya diketahui bahwa banyak dari lahan-lahan kebaikan dari tugas-tugas penting terkait dengan Al-Quran. Iya. Jadi ini tilawah yang kedua, tilawah ma'nawiyah. Tilawah yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. Tilawah dari sisi hukum. Itu diamalkan dari kandungannya. Bukan hanya dia baca, dia tahu maknanya, kemudian tidak diamalkan. Tapi dia mengamalkannya. Dia mengamalkannya. Maka ini pembagian tilawah. Iya. Karena itu kalau kita lihat dari keadaan as-salaf di dalam Al-Quran, mereka menggabungkan tiga tilawah ini disertai dengan al-hifd, penghafalan, penjagaan. Iya. Karena itu kata sebagian dari as-salaf, ini disebutkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, salah seorang imam besar di dalam qiraah. Iya. Dan periwayatan, banyak riwayat Al-Quran itu melalui jalur Abu Abdurrahman As-Sulami ini. rahimahullah. Kita membaca riwayat Hafs dari Asim melalui jalur Asy-Syatibiyah dan Thaibatun Nashr dari guru. Jalan mereka semuanya melewati Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Abu Abdurrahman As-Sulami ini, beliau berkata, haddathana alladhina kanu yaqra'unana. Iya. Kata beliau, menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami. Dan membacakan Al-Quran kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, ada Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, dan selainnya. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan kepada kami para sahabat yang membacakan Al-Quran kepada kami, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ashar ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Bahwa mereka itu apabila telah mempelajari dari nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melewatinya sampai mereka pelajari apa yang terkandung di dalam 10 ayat itu berupa ilmu dan amalan. Maka kata beliau, fata'allamna al-Quran wal ilma wal amala jami'an. Maka kami pun mempelajari Al-Quran, ilmu dan amalan sekaligus. Ini metode mereka di dalam mempelajari Al-Quran. Metode orang-orang terdahulu. Ya beda dengan kita ya. Hanya banyak fokus di hafalan, iya, dan tidak memperhatikan akan makna dan beramal dengannya, kurang di dalam hal tersebut. Dan ini termasuk jalan yang keliru. Betul bahwa keadaan seorang itu dia perlu menghafal saja dahulu. Ini cocok untuk anak-anak kecil, dia menghafal dulu Al-Quran, sudah hafal gitu dia mulai bisa memahami, maka diajarkan arti dari Al-Quran. Nah, tapi kalau kita lihat dari jalan para sahabat, seperti itu jalannya. Nanti Ibn Umar, beliau mempelajari surah Al-Baqarah 7 tahun. Karena metodenya seperti itu. Dan Anas berkata kalau seorang itu sudah menghafal surah Al-Baqarah di sisi kami, itu artinya dia sudah menonjol. Nabula indana. Sudah nabil menurut kalangan para sahabat. Karena mereka bukan sekedar hafal. Kalau hanya sekedar hafalan saya, orang bisa menghafal cepat. Ya. Belakang ini sering ya ada orang yang menghafal Al-Quran. Setiap hari dihafal satu juz. Satu bulan selesai dihafal. Ada yang kurang daripada itu. Tapi bukan itu yang dimaksud dia. Kalau dilihat metode yang terindah, metodenya para sahabat. Tapi bukan artinya tidak boleh seorang menghafal saja. Boleh kalau dia misalnya ketika untuk memahami Al-Quran dia perlu guru. Dan dia sulit tiap hari ketemu gurunya. Dia hafal dulu. Setelah itu dia pelajari dari guru, itu enggak ada masalah. Iya. Sebab ini ada tiga hal. Tilawah, lafdiyah, tilawah ma'nawiyah, dan tilawah apa? Hukmiyah. Dan yang paling indahnya adalah menggabungkan seluruh jenis dari tilawah ini. Itu yang paling indahnya. Nah, itulah yang masuk di dalam ayat. Innal ladina yatluna kitaballah. Taib. Ayat sebelumnya saya baca. Ladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mentilawanya dengan sebenar-benar tilawah. Maka semua ayat yang ada kata tilawah seperti itu. Sama seperti ayat di surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, menegakkan salat dan menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya, ini dari keindahan tilawah, bahwa di belakang tilawah Al-Quran ini itu ada perniagaan yang tidak pernah merugi. Ini akan datang ya di sebagian hadis yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Diwaffiyahum ujurahum, akan diberikan balasan mereka secara lengkap. Wa yazidahum min fadlih, dan ditambah lagi dari keutamaan. Wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri perbuatan hamba. Ya, kadang hamba ini banyak kekurangannya, tapi Allah Maha Mengampuni, ditutupi kekurangan kita. Dan Allah Maha Syakur, kita berbuat amalan kadang tidak banyak, banyak kekurangannya, tapi Allah memberikan balasan yang baik untuk amalan yang kita kerjakan. Iya. Baik. Jadi ini sudut yang pertama, fadail tilawatil Quran, keutamaan mentilawah Al-Quran, membacanya. Iya. Jadi mungkin kita inikan aja ya. Kalau kata tilawah kita bahasakan keutamaan tilawah Al-Quran saja, supaya anda tahu bahwa kata tilawah itu maknanya luas ya, bukan sekadar membaca saja. Kalau diartikan membaca, berarti hanya diartikan tilawah lafdiyah saja. Padahal tilawah luas cakupannya. Nah, saya ingin saya tekankan di sini ya, bahwa di pembahasan tilawah ini harus selalu dipahami bahwa Al-Quran itu tidak cukup untuk dibaca saja. Perlu dihafal, dipahami, dan diamalkan. Dihafal, dipahami, dan diapa? Diamalkan. Nah, itu yang paling lengkap di dalam menjaga Al-Quran. Jadi keutamaan-keutamaan tilawah Al-Quran. Yang kedua, wa ta'allumihi. Keutamaan mempelajarinya. Nah, ini yang kedua, tentang ta'allum Al-Quran. Mempelajari. Iya. Para sahabat itu, sebagaimana yang telah kita terangkan, mereka tidak menghafal saja, tapi mereka juga mempelajarinya. Mereka mempelajarinya. Dan akan datang ya sebagian hadis yang menunjukkan akan makna ini. Nah, hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis, ini banyak hadis terkait dengan masalah keutamaan mempelajari Al-Quran. Terus yang ketiga, jadi kalau dikatakan mempelajari, artinya dia hafalkan Al-Quran itu, dia pahami dari maknanya, dia gali dari kandungannya. Iya. Alat-alat yang dia perlukan untuk hal tersebut, hendaknya dia miliki. Ya, kalau untuk memahami dia perlu bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab. Untuk lebih mempertajam tentang pemahaman, pendalilan, dia belajar ilmu usul fikih. Supaya dia mengerti sisi-sisi pendalilan. Iya. Ini alat-alat diperlukan. Kemudian dia masuk ke dalam tafsirnya. Sebab di ilmu tafsir itu diperlukan berbagai ilmu yang lainnya. Nah, maka ini semuanya kalau dipelajari itu masuk di dalam kategori ta'allumul Qur'an. Dia mempelajari Al-Qur'an. Wa ta'limihi. Ini yang ketiga, keutamaan mengajarkannya. Jadi manfaat dari Al-Quran itu bukan terbatas pada dirinya, tapi diajarkan pada orang lain. Dia tularkan manfaat itu kepada orang lain juga. Kalau cocok ya dibahasakan dengan kata ditularkan. Iya. Tapi maksudnya itu adalah sebuah pembahasan menunjukkan bahwa kebaikan yang dimiliki oleh seorang yang melekat pada diri yang dia jiwai dari ilmu Al-Quran itu bisa diajarkan kepada orang lain. Dia berikan juga kepada orang lain supaya orang itu mengambil manfaat darinya. Mengambil manfaat darinya. Baik. Kemudian di sini, di bab ini, Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua ayat dan beberapa hadis. Ayat yang pertama, kata beliau, wa qawlullahi azza wa jal. Bisa dibaca wa qawlullah, bisa dibaca wa qawlillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beliau mulai dengan ayat ini. Beliau ingin mengingatkan bahwa orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, mempelajari dan mengajarkannya, itu adalah sebab yang mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Iya. Ini ayat di surah Al-Mujadalah. Bisa juga dibaca Al-Mujadilah. Dua bacaan. Awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapanglah kalian. Kadang orang sedang duduk, ada orang yang baru datang, ada orang yang singgah, tidak ada tempat, maka lapangkan, beri celah untuk mereka. Nah, ini dari akhlak yang mulia. Maka yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Ini al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amalan yang dia kerjakan. Kalau dia melapangkan orang, Allah juga akan melapangkannya. Dia banyak berbuka kebaikan untuk orang, Allah juga akan banyak buka kebaikan untuknya. Balasan dari jenis amalan yang dia kerjakan. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Kalau dikatakan unshuzu, an-nushuz, yaitu bermana lirtifa, berdirilah. Jadi diminta dia berdiri untuk sholat kah, atau untuk sebuah kemaslahatan dari maslahat, berdiri, maka dia berdiri. Nah, ini pengaruh dari ini semua, itu adalah menunjukkan keimanan dan ilmu. Maka diungkit, setelah itu diingatkan, yarfa'illahul ladina amanu, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, Dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat. Iya. Baik. Jadi ini kelihatannya pada ayat bagaimana pengaruh dari ilmu dan amalan. Seorang ketika mengamalkan dari ilmu, iya, maka itu adalah sebab yang mengangkat derajatnya. Di dalam Al-Quran itu ada 4 tempat disebutkan pengangkatan derajat. Ada 4 tempat disebutkan pengangkatan derajat. 3 tempat di dalam Al-Quran pengangkatan derajat itu kembali kepada makna ilmu. Dan 1 tempat kembali kepada makna jihad. Iya. Karena itu kata Ibnul Qayyim, dengan ilmu dan jihad, tegaknya agama. Dan sebab ketinggian. Di dunia dan di akhirat. Baik. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilm. Orang yang beriman, orang yang berilmu itu masuk kepada orang yang beriman. Tapi dikhususkan di sini penyebutan. Dikhususkan penyebutan orang yang berilmu. Ya, dan pengangkatan derajat ini pengangkatan, mungkin pengangkatan derajatnya di dunia dan mungkin di akhirat. Dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya. Sebab manfaat dari ilmu itu sangat luas sekali untuk seorang hamba. Manfaat dari ilmu sangat luas untuk seorang hamba. Dan itu yang mengangkat derajatnya. Dan di sini dikatakan darajat. Darajat ini jamak. Bukan 1, 2. Tapi berbagai derajat dia dapatkan. Karena itu tidak ada yang mengetahui dari indahnya ilmu dan kadar besarnya ilmu itu, kecuali siapa yang merasakannya, siapa yang telah mendalaminya, mengamalkannya di dalam kehidupan dan mendakwakannya, maka dia akan tahu dari keindahan dan ketinggian ilmu tersebut. Iya. Baik. Maka sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas sekali menunjukkan pentingnya seseorang itu mempelajari Al-Quran. Seakan-akan Syekh di sini mengisyaratkan kepada hadits Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini, suatu kaum dan merendahkan derajat yang lainnya disebabkan karena Al-Quran itu juga. Iya. Jadi ini hadits, kalau kita lihat di dalam apa namanya riwayatnya. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempekerjakan Nafi' bin Abdul Harith di Mekah. Dan di suatu keadaan Umar berjumpa dengan gubernur Mekah ini, Nafi' bin Abdul Harith, di tempat yang bernama Asfan. Maka Umar berkata kepadanya, "Man istakhlafta ala ahli al-wadi?" Siapa yang kamu angkat sebagai pengganti kepada negeri yang berada di lembah itu, maksudnya Mekah, negeri Mekah? Maka kata Nafi' bin Abdul Harith, si gubernur ini, "Istakhlaftu alaihim Ibnu Abzah." Saya jadikan pengganti saya seorang yang bernama Ibn Abzah, namanya Abdurrahman. Maka Umar bertanya lagi, "Man Ibnu Abzah?" Siapa Ibnu Abzah itu? Ini haknya Umar bertanya, sebab dia pimpinan. Dan orang yang dipasang sebagai pengganti pimpinan harus diketahui sifat yang mencocokinya. Maka Umar tanya, "Siapa Ibn Abzah ini?" Maka kata si gubernur, "Rajulun min mawalina." Seorang lelaki dari mawali kami. Mawali itu artinya bekas budak. Ya. Jadi si bekas budak ini yang dibuat sebagai penggantinya. Subhanallah. Maka Umar berkata, "Fastakhlafta alaihim maula." Kamu jadikan yang memimpin Mekah menggantikanmu seorang maula. Maka kata si gubernur Nafi' bin Abdul Harith, "Innahu qari'un li kitabillah, alimun bil fara'id." Sungguhnya orang ini qari' terhadap kitab Allah, punya ilmu tentang fara'id. Iya. Maka kata Umar, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Kata Umar, "Ketahuilah bahwa nabi kalian telah berkata, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkan yang lainnya dengan kitab ini pula." Ya, perhatikan ya bagaimana. Ini bukan dari nasab yang mulia nasabnya atau dikenal, bukan dari orang yang dipandang di tengah manusia, tapi dengan ilmunya tentang Al-Quran Allah meninggikannya. Allah meninggikannya. Ini harus dipahami ya, bahwa ilmu itu yang meninggikan seseorang. Iya. Apa saja dari kekurangan itu pasti melekat di manusia. Dan beraneka ragam kekurangan manusia. Ada kekurangan dari sisi fisik, ada kekurangan dari sisi akhlak, ada kekurangan dari sisi yang lainnya. Tapi semua kekurangan itu akan menjadi sempurna kalau dia belajar ilmu dengan benar. Akan menjadi cantik dengan ilmu. Atau bin Abi Rabah radhiyallahu atau rahimahullah, seorang imam tabi'in dari ulama Mekah. Iya. Ini Atha bin Abi Rabah dikatakan seorang budak yang sangat hitam, buruk rupanya. Tapi bersamaan dengan itu, yang hadir di majelisnya raja-raja, anak-anak raja itu duduk di kakinya seperti anak-anak kecil. Makanya salah seorang raja yang hadir di situ, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, belajarlah kalian baik-baik. Jangan sampai kita dihinakan lagi berada di budak yang seperti ini. Atau mantan budak seperti ini. Karena kita perlu kepada ilmunya, maka kita duduk di bawah kakinya." Iya. Nah, seperti itu ilmu. Maka dia mengangkat dan meninggikan derajat. Dan itu yang meninggikan derajat seorang hamba. Nah, yang meninggikan derajat seorang hamba. Akan datang nanti ya hadits disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, bagaimana orang yang membaca Al-Quran itu di hari kiamat nanti disuruh membaca, mentartil, terus dia naik. Di akhir bacaannya di situ dia berhenti. Ini menunjukkan ketinggian derajatnya sesuai dengan kadar apa? Dia tilawah Al-Quran, mempelajari dan apa? Mengajarkannya. Ini keterkaitan ayat ini ingin dibawakan di sini oleh Syekh. Walaupun ayat ini, dia adalah ayat yang sifatnya umum untuk semua pembahasan ilmu. Dan dimaklumi bahwa ilmu itu tidak ada yang keluar dari ilmu, dari kandungan Al-Quran. Iya. Jadi ini ayat yang pertama. Baik, saya simpulkan beberapa faedah dari ayat. Nah, mungkin saya tambah dua kisah yang lain terkait dengan masalah meninggi seorang itu menjadi tinggi dengan Al-Quran. Ya, dimaklumi tentang hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Iya. Dan kisahnya di Sahih Muslim ya, di mana Ubay dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berkata, "Wahai Ubay, sungguhnya Allah memerintah saya." Atau wahai Ubay, sungguhnya Allah memerintah engkau agar supaya engkau membaca surah Al-Bayyinah kepadaku. Iya. Maka Ubay bertanya, "Ya Rasulullah, awasammaka Allahu li? Apakah Allah sebut namaku kepadamu?" Maka Nabi bersabda, "Iya." Maka Ubay pun menangis radhiyallahu taala anhu, gembira dengan ketinggian tersebut. Perhatikan ya bagaimana seorang Ubay bin Ka'ab itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil khusus Ubay dan Ubay ini membaca surah Al-Bayyinah kepada beliau. Iya. Dan ini luar biasa ya. Dari ketinggian derajat. Nah, dan ini juga terjadi pada Abu Musa Al-Asy'ari, pada Ibnu Mas'ud. Dan dimaklumi kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Ibnu Abbas ini yang masih muda dihadirkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di majelis yang dihadiri oleh orang-orang tua, para pemuka, sahabat, ada yang dari kalangan muhajirin terdahulu. Ya, ketika dihadirkan oleh Umar, ada yang berkata, "Wahai Umar, kenapa dihadirkan Ibnu Abbas yang masih muda? Kita juga punya anak-anak semisal dengan dia." Kata Ibnu Abbas, kata Umar, "Ibnu Abbas ini adalah orang yang kalian sudah ketahui." Iya. Maka suatu hari Umar bertanya kepada yang hadir, ya, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah dan kemenangan. Apa artinya ayat ini? Maka sahabat yang lain berkata itu artinya akan datang pertolongan Allah, ya, seperti konteksnya. Maka Ibnu Abbas berkata, ini ayat menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ini ayat menunjukkan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ya, maka kata Umar bin Al-Khattab, "Saya tidak memahami dari ayat kecuali apa yang kamu pahami wahai Ibnu Abbas." Nah, ini pemahaman yang membuat Ibnu Abbas ditinggikan di atas apa? Yang lainnya. Iya. Ditinggikan di atas yang lainnya. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama. Dan ajarkanlah ilmu padanya. Dan ajarkanlah ta'wil, tafsir kepada Ibnu Abbas. Dan dikabulkan doa itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seperti yang telah dimaklumi. Iya. Maka itulah manusia. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa ketinggian derajat itu dengan keimanan dan ilmu. Dan di dalam ayat bahwa ketinggian derajat itu sifatnya umum, tidak dibatasi dengan suatu tertentu. Dan derajat itu beraneka ragam, bukan satu dua derajat saja, berbagai bentuk derajat. Iya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia dalam iman dan ilmu itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Jangankan kita, para rasul saya seperti itu. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Itulah para rasul. Sebagian dari mereka kami lebihkan di atas sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang, di antara rasul itu ada yang Allah berbicara langsung kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. Dan dialah Allah yang mengangkat sebagian dari kalian di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat untuk menguji kalian terhadap apa yang kami berikan kepada kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, narfa'u darajatin man nasya'. Kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rafi'ud darajat dul arsh. Dialah yang maha meninggikan derajat, yang maha memiliki arsh. Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat derajat tersebut. Nah, ini ketika diangkat derajat, ditinggikan, ya, itu peninggian dengan berbagai bentuk. Kadang ditinggikan dari sisi kedudukannya, kadang ditinggikan dari sisi amalannya. Ya, dia dari sisi beramal lebih banyak amalannya daripada yang lain. Dan ini dimaklumi di kalangan ahlul ilm. Mereka kadang memiliki amalan-amalan luar biasa. Orang tidak melihat amalannya itu. Sebab orang-orang umum dia hanya melihat amalan itu sholat. Orang ini tidak makan seharian. Dia luput bahwa ada amalan-amalan terkait dengan amalan hati, pengagungan kepada Allah, membesarkannya, keikhlasan, as-sidiq, tawakkal. Ya, banyak jenis amalan. Dan itu berjalan di tengah ahlul ilmi wal ma'rifah. Orang punya ilmu dan ma'rifat. Maka ini bentuk dari pengangkatan derajat. Iya. Ketika dia membangun hal yang baik dengan mempelajari ilmu, maka Allah juga bangun derajatnya, ditinggikan derajatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah, ya, dibahasakan, wa id yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat qawaid, mengangkat, sudah meninggikan dari pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail, Ka'bah sudah berdiri. Mereka bermohon kepada Allah. Ini orang-orang yang seperti ini yang membangun, yang mengangkat. Apakah dengan amalan, dengan ilmu? Orang-orang yang seperti ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ini orang-orang besar. Karena para pembangun itu, para pengukir sejarah, orang yang berbuat kebaikan itu orang-orang besar. Iya, ini yang membangun Ka'bah. Yang merubuhkan Ka'bah siapa di akhir zaman? Tahu kisah ada yang merubuhkan Ka'bah di akhir zaman? Hah? Siapa yang merubuhkannya, tahu? Orang-orang Habasyah. Dari orang-orang jahil. Iya. Perhatikan. Dari para perusak. Jadi memang yang membangun itu orang-orang besar aja yang pandai membangun. Dia bisa bikin kegiatan yang banyak. Bisa membuat manusia itu bersemangat. Bisa menjalin kebaikan di tengah manusia. Nah itu orang-orang besar seperti itu memang kerjanya. Kalau para perusak ya memang kerjanya merubuhkan, meruntuhkan. Ya di sana sini bikin perpecahan, bikin masalah. Nah itu kerjanya orang-orang merusak. Tapi kalau mau lihat akhlaknya para pembangun, orang-orang yang dengan ilmunya dia tinggi dengan amalannya, ditinggikan oleh Allah. Nah ini, lihat dari sifatnya para nabi dan para rasul. Seperti itu. Baik. Jadi siapa yang menghendaki ketinggian, maka itu adalah karena dia sendiri yang membangun dirinya. Dia sendiri yang meninggikan apa? Dirinya. Baik. Maka ini cakupan luas sekali ya dari pembahasan ayat dan keutamaan yang terdapat di dalam ayat ini. Kemudian ayat yang kedua. Dikatakan di sini oleh penulis, wa qauluhu ta'ala ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini ayat berada di surah Ali Imran. Baik. Ada di buku ya. Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 79. Kita perhatikan dari ayat ini. Ini dikatakan, wa ma kana li basharin. Tidaklah wajar, tidaklah pantas bagi seorang manusia. Ayyutiyahu Allahul kitabu wal hukma wan nubuwa. Tidaklah pantas, tidaklah wajar bagi seorang manusia. Ya Allah berikan kepadanya al-kitab, al-hukum, wan nubuwa. Tiga. Thumma yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas dia diberi seperti itu. Kemudian dia berkata kepada manusia, hendaknya kalian menjadi hamba-hambaku, penyembah-penyembahku. Bukan penyembah Allah. Itu tidak pantas. Dan tidak mungkin ada yang seperti itu. Dari orang yang diberi Alkitab, hikmah dan kenabian. Walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi kalau dia diberi kitab, hukum dan kenabian, akan pasti dia akan berkata, jadilah kalian rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang rabbani, karena kalian bima kuntum tu'allimun al-kitab, karena kalian selalu mengajarkan al-kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan apa yang kalian pelajari. Nah, baik, ini ayat sudah tersirat ya dari konteks ayatnya tentang keutamaan seorang itu mempelajari Al-Quran. Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian mengajarkan Al-Kitab dan karena kalian mempelajarinya. Iya. Jadi ini ayat kalau dilihat di dalam buku-buku tafsir, ini di konteks bantahan terhadap orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara dari Najran. Iya. Allah firman, "Ma kana li basyarin," tidaklah pantas bagi manusia. Jadi diberi sifat bashar, manusia. Sebab manusia, kalau dia manusia, itu tidak ada sifat dia. Apa namanya? Minta disembah. Diibadahi selain daripada Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Iya. Jadi kalau ada disebut di sini manusia pada ayat, itu tambih. Peringatannya bahwa manusia bukan dari sifatnya untuk disembah. Apalagi manusia ini ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Kitab. Ya, diberikan kitab kepadanya sehingga dia memahami dari kitab ini, memiliki ilmu darinya dan mengamalkannya. Wal hukma, dan dia punya hukum terhadap kitab tersebut. Yaitu dia memiliki basirah, fikih dan pemahaman. Wan nubuwah, dan diberi kenabian. Iya. Jadi ini tiga, diberi kitab, hukum dan kenabian. Maka tidak akan mungkin, dan ini mustahil, mereka akan berkata, jadilah kalian hamba-hamba yang menyembahku. Bukan orang yang menyembah Allah. Tidak mungkin seperti itu. Jelas ya? Ini sisi keutamaan Al-Quran tampak. Bahwa orang kalau dia diberi Al-Quran, diberi fikih, ya, dan di sini disebut kenabian, itu pasti tidak mungkin diajak manusia kepada hal yang bertentangan dengan ibadah kepada Allah. Tidak mungkin diajak manusia kepada kesyirikan. Iya. Jadi ilmu itu selalu mengajak kepada kebenaran. Ilmu itu mengajak kepada jalan yang lurus. Mengajak kepada cahaya. Bukan kepada kegelapan. Apalagi dia berkata, sembahlah saya, jangan sembah Allah. Tapi pengaruh dari ilmu, itu istidraknya. Walakin kunu rabbaniyina. Jadilah kalian sebagai orang-orang rabbani. Jadi ini pesannya. Para nabi dan para rasul yang diberi oleh Allah Al-Kitab, hukum dan kenabian, mereka berkata kepada manusia, jadilah kalian Rabbani. Iya. Jadilah kalian Rabbani. Karena kalian mengajarkan dari Al-Kitab dan kalian mempelajari dari Al-Kitab tersebut. Nah, apa itu Rabbani? Rabbani itu ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Iya. Yang pertama, Ar-Rabbani, dia adalah seorang yang alim terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmunya. Jadi dia kumpulkan dua hal. Ilmu dan apa? Amalan. Maka ini disebut sebagai Rabbani. Karena itu datang dari Ibnu al-Arabi, beliau berkata, "La yakunu ar-rajulu rabbaniyan hatta yakuna 'aliman, 'amilan, muta'allima." Tidaklah seorang itu Rabbani sampai dia itu menjadi seorang alim yang mengajarkan, seorang alim yang mengamalkan dan selalu belajar. Selalu belajar. Iya. Nah. Jadi ini yang disebut dengan Rabbani. Nah, ini penafsiran Ibnu Arabi dari penafsiran yang sangat indah yang menjelaskan tentang makna Rabbani. Jadi terdapat di dalamnya 3 sifat. Iya. Terdapat di dalamnya 3 sifat. Dia adalah seorang alim, amil, dia beramal, dan muta'allima. Ya, dia selalu belajar. Maka ini dari hal yang apabila dijaga oleh seorang hamba, maka itulah yang membawanya ke derajat ini. Itu tersirat ya pada ayat. Walakin kunu rabbaniin. Jadilah kalian rabbaniin. Kenapa? Bima kuntum tu'allimun al-kitab. Wa bima kuntum tadrusun. Ada yang dia pelajari, ada yang diajarkan. Yaitu 3 hal. Ilmu, amalan, dan mengajarkan, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana yang pertama dari Rabbani. Dan mana yang kedua? Dikatakan Rabbani, itu disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Rabbani alladhi rabbi nas ala sigaril ilm qabla kibarihi. Adalah orang yang mentarbiah manusia, mendidik manusia, mempelajari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Iya. Dari mengatakan Rabbani, itu artinya orang yang mentarbiah manusia di atas syariat Allah dengan ilmu, dakwah, ibadah, akhlak yang mulia, muamalah. Nah. Dan di konteks ayat ini tampak ya. Walakin kunu rabbaniin sebagai istidrak dari sebelumnya. Kan sebelumnya tidak pantas ada seorang nabi. Maksudnya di sini ada manusia diberi kitab hukum kenabian. Nah, ini kan nabi namanya. Ada seorang nabi, dia berkata kepada umatnya, sembahlah saya, jangan sembah Allah. Itu tidak pantas. Tapi yang pantas dari nabi, dia berkata, jadilah kalian rabbaniin. Berarti orang-orang yang rabbani itu adalah seorang yang merupakan hamba yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari kandungan ayat. Dan terdapat di dalamnya berbagai sisi dari keutamaan ilmu. Iya. Maka itu simpulkan dari ayat ini beberapa faedah. Faedah yang pertama, terdapat fadlul ilm, keutamaan ilmu, dan keutamaan ahlul ilm. Keutamaan ahlul ilm. Kemudian terdapat juga di dalam ayat bahwa ilmu itu manfaatnya, ilmu itu selalu memberi manfaat kepada orang lain. Itu sifat dari ilmu. Iya. Karena kalau dia Rabbani, dia juga mengajarkan ilmu kepada orang lain. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan terdapat di dalam ayat, penegasan terjaganya para nabi dari kekufuran, dari dosa-dosa. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya menyampaikan dari Allah. Maka tentunya tidak akan benar secara syar'i dan secara akal para nabi akan memerintah manusia untuk menyembah diri-diri mereka. Itu tidak mungkin. Iya. Kemudian faedah yang kelima, terdapat bahwa kenabian, pengetahuan terhadap ilmu, penguasaan terhadap hukum, itu akan membuat penghambaan lebih sempurna. Ketundukannya kepada Allah lebih lengkap. Iya. Itu konsekuensi dari ilmu tersebut. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa ilmu Al-Quran yang dimiliki oleh seseorang, kitab yang dia kuasai, itu akan menampakkan di depannya antara yang hak, menampakkan di depannya mana yang hak, mana yang batil. Akan dipisahkan dua hal. Dan mereka detail di dalam hal tersebut. Iya. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban seorang itu menjadi rabbani dengan penafsiran yang telah disebutkan. Jadi kalau kita diperintah untuk menjadi rabbani, maka terdapat di sini kewajiban seorang mempelajari Al-Quran, Al-Kitab, mentilawanya dengan benar, mempelajarinya dan mengajarkannya. Iya, dan terdapat di dalam ayat bahwa sebab seorang itu rabbani disebutkan dua sebab. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, karena kalian mengajarkan al-kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian apa mempelajarinya. Nah, ini dua sebab ya, terkandung pada rabbani itu amalan. Dia di atas tauhid. Karena itu tadi kita simpulkan tiga hal, dia berilmu, beramal dan berdakwah. Iya. Berilmu, beramal dan berdakwah. Dan terdapat di dalam ayat juga tambih bahwa sifat orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu nanti akan mengarah kepada tarbiyah. Bagaimana dia menjadi rabbani. Maka ini dari mana-mana yang agung yang terkandung di dalam ayat ini. Kemudian beliau sebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma as-safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran, akhrajah. Di hadis yang pertama, kata beliau, orang yang mahir terhadap Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia bersama as-safarah, maksudnya para malaikat yang selalu berkeliling, kiram yang sangat mulia, bararah dan sangat baik perbuatannya. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia tersendak-sendak padanya, wa huwa 'alaihi syaq, dan dia berat di dalam membacanya, lahu ajran, dia dapat dua pahala. Akhrajah. Keduanya mengeluarkan hadis ini, maksudnya keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini. Ini hadis yang dibawakan oleh penulis di sini adalah lafaz Imam Muslim. Iya. Kalau Imam Al-Bukhari lafaz beliau, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizul lahu ma'as-safaratil kiramil bararah." مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأه وهو يتآهده وهو عليه شديد فله أجران. Itu lafaz Al-Bukhari. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal Al-Quran itu, itu bersama para malaikat yang selalu safar dan mulia. Dan perumpamaan orang yang membaca, dia pelihara Al-Quran itu padahal berat terhadapnya, dia dapat dua pahala. Nah, di sini ada tambahan lafaz ya, wa huwa hafidhun lahu, dia hafal apa? Al-Quran itu. Ya. Jadi perhatikan dari kata kemahiran. Mahir kayak bagaimana? Ya. Nah, ini harus dipahami ya. Al-mahir bil-Quran di lafaz Muslim. Orang yang mahir terhadap Al-Quran. Mahir, misalnya bahasa Indonesia mahir ya. Dia mahir memanah, mahir menangkap, mahir begini, mahir begitu. Artinya dia yang paling apa? Hebat, terdepan di dalam hal tersebut. Itu orang yang mahir. Jadi dia mahir pada Al-Quran, dia mahir dalam membacanya, mentilawanya, mahir dalam menghafalnya. Sebagaimana di tafsir riwayat Al-Bukhari. Iya. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, itu ma'as-safaratil kiramil bararah. Iya. Ini safara, kiram, barara. Ini sifatnya siapa ini? Sifat malaikat kan? Kan ada dalam Al-Quran. Fi suhufin mukarramah. Apa? Marfu'atin. Mutahhara. Bi'aidi. Safara. Terus. Kiramin. Barara. Ini kan sifat para malaikat. Iya. Jadi dalam lembar-lembar yang dimuliakan. Ditinggikan dan disucikan. Ini sifat Al-Quran. Di tangan safarah. Para malaikat safarah. Kiramin barara. As-safarah. Ini jamak dari safir. Safir itu adalah rasul, perantara. Dia berjalan, menyambung. Iya. Allah punya rasul. Dari dirinya kepada rasul di bumi. Dari rasul di bumi kepada manusia. Jelas ya, karena itu Jibril adalah rasul. Dan Nabi Muhammad juga adalah apa? Rasul. Iya. Karena itu para ulama kalau menyebut Jibril, mereka sebut Jibril alaihi salam. Sama dengan para rasul yang lainnya. Dipahami ini? Jadi dia safarah. Iya. Sini ada sifat ya dari safara. Kita ingin tunjukkan dulu. Dari tafsir safara ini. Ya. As-safara itu dari kata. Apa namanya. Safar. Ya, dan safar itu. Dari arti katanya secara bahasa. Itu adalah kata yang menunjukkan. Kashf, al-bayan, dan zuhur. Sesuatu yang tersingkap. Jelas dan terang. Itu as-safar. Jadi kalau dikatakan perempuan safirul wajah, perempuan yang safar wajahnya, berarti dia buka wajahnya, dia kelihat, diperlihatkan. Iya. Karena itu dikatakan Umar pernah bertanya, kamu kenal si fulan? Orang itu bertanya, ya saya kenal. Maka Umar tanya, kamu pernah safar dengannya? Tidak. Kamu pernah begini? Tidak. Kalau kata Umar, kalau begitu kamu belum kenal dia. Karena seorang ketika dia safar, safar itu menunjukkan akhlak orang itu yang sebenarnya. Itu menyingkap safar itu. Dari kata safar. Iya. Jelas ya? Iya. Itu safar. Demikian pula kata yang dari sin, fa dengan ra, itu ada makna yang terkait dengan bayan. Seperti tafsir. Tafsir kan menjelaskan, menerangkan. menjelaskan, menerangkan. Ya, dalam ayat dikatakan wasubhi idza asfar, dan subuh ketiga dia sudah mulai terang, jelas. Iya. Baik. Nah, ini kelihatan ya, safarah. Jadi orang yang baca Al-Quran itu kalau dia disifatkan yang mahir bersama Al-Quran, bersama malaikat as-safarah, berarti dia mahirnya itu membacanya, bagus bacaannya, jelas. Dia baca dengan tepat. Ini kadang ada orang kalau dia baca di rumahnya, ya baca salah-salah, yang penting nyambung saja. Ya, yang penting jalan terus, kayak kereta. Kalau dia di sholat, lain bacaannya di sholat. Lebih bagus. Kalau dia jadi imam, apalagi? Hah? Tapi kalau dia baca sendiri, tidak seperti itu. Ini enggak mahir namanya. Jadi kalau dia mau bersama as-safara, ini sifat berhubungannya. Kenapa disamakan? Ini ada hubungan sifatnya. Nah, jadi dia bersama as-safara. Ini satu sifat. Dari sifat malaikat. Yang kedua, al-kiram. Iya. Al-kiram, jama dari karim. Artinya dia memiliki akhlak yang mulia, yang tinggi, akhlak yang agung. Nah, ini orang yang baca Al-Quran harusnya memberi pengaruh pada akhlaknya, pada pembawaannya. Iya, membuat dirinya itu lebih baik. Al-Bararah itu jamak dari al-bar, artinya orang yang memiliki perbuatan yang bagus, perbuatan yang indah, perbuatan yang tidak buruk. Jadi dia gabungkan antar keindahan akhlak dan keindahan amalan, perbuatan. Akhlaknya baik, perbuatannya baik. Iya. Maka konsekuensi dari orang yang mahir dengan Al-Quran ini, dia bersama para malaikat as-safar al-kiram al-bararah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini ada pengaruh padanya. Kemahirannya itu bukan kemahiran di dalam membaca saja. Iya. Tapi terkait dengan apa? Dia juga mempelajarinya. Dia juga mengilmuinya. Kemahiran di dalam mengajarkannya. Dia mahir berdalil dengannya. Iya kan? Mahir dia terapkan dalam kehidupannya. Ini luas cakupannya. Karena dia disifatkan bersama as-safara, al-kiram, al-bararah. Ini derajat. Derajat berikutnya, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang baca Al-Qur'an. Iya. Tapi yatata'ta, dia tersendat-sendat, berat dia baca. Di lisannya itu sulit. Ketika dia mau keluarkan, dia mau lafadzkan, itu berat. Hah? Berat. Nah, ini sebagian manusia seperti itu ya. Apalagi kalau memang dari dasarnya dia memang ada sebagian huruf yang dia berat. Ada sebagian orang berat menyebut ra. Iya. Ada sebagian orang dia berat menyebut huruf dad misalnya. Ada yang berat menyebut huruf alif. Iya. Itu beraneka ragam manusia. Maka kalau dia berat tapi tetap dia baca, wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran, dia dapat dua pahala. Dia dapat berapa? Dua pahala. Ya. Pahala yang dia dapatkan dari sisi dia membaca Al-Qur'an, dia dapat satu pahala, dan dia dapat pahala yang lain dari sisi dia bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam membacanya. Ini dia dapat dua pahala. Pahala karena dia baca dan pahala karena dia telah capek dan bersusah payah di dalam hal tersebut. Nah, baik. Ini hadis banyak sekali ya dari pelajaran yang kita bisa petik darinya. Iya. Di antara pelajaran yang kita petik dari hadis ini, terdapat anjuran seseorang itu untuk bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan melafadzkannya, supaya dia fasih di dalam membacanya, bagus di dalam mentilawahnya. Nah, ini harus bersungguh-sungguh dia belajar. Nah, itu kan dibiasakan. Iya. Hari ini dia baca Al-Quran, kemarin di bulan Ramadan dia berhasil khatam satu kali selama satu bulan, masya Allah. Ramadan berikutnya dua kali dia baca. Ramadan berikutnya 10 kali. Wah, ini peningkatan pesat sekali. Hah? Ramadan berikutnya tiap hari. Iya. Ini kita orang, sebagian orang Makassar bilang punna upa. Ya, kadang sebagian orang seperti itu. Tapi kalau dia lancar dalam membaca, bisa seperti itu kalau dia sudah mahir membacanya. Ya, maka kenapa ada anjuran seperti itu? Perhatikan ya sifatnya. Kenapa digandengkan mahir Quran bersama malaikat tiga sifat? As-safara, al-kiram, apa? Al-barara. Nah, ini perhatikan. Dan amalan itu dari jenis amalan. Pahala itu dari jenis amalan yang dikerjakan. Dari jenis amalan. Jadi kalau dia selalu mendidik dirinya untuk mahir, dia akan terbiasa. Enak dia membacanya. Nah, ini perlu apa namanya? Dia belajar dengan baik. Ya, itu sama ya dengan orang-orang di ilmu-ilmu dunia itu. Ada orang kalau mau pandai bicara, itu dia pergi kemana? Itu memang teknik di mana-mana ya. Dia kalau mau fasih berbicara, dia pergi kemana begitu? Mau ke lembah, ke gunung, ya. Kemudian dia bicara dengan kalimat yang fasih. Seakan-akan di depannya ini manusia banyak, dia bicara. Nah, itu latihan. Ya. Kalau orang di Arab sana ke padang pasir, kalau kita kan sulit. Tidak ada padang pasir di sini. Maka gunung juga sulit. Makanya cari saja ada bebek-bebek, ayam. Hah? Ceramai saja. Berbahasa dengan fasih. Nah, itu kadang melatih seorang. Untuk apa? Berbicara dengan bagus. Ya, sama begitu kalau dia membaca Al-Quran. Ya, dia baca di rumahnya. Dia baca dengan fasih. Dengan bagus. Ya. Terus dia pede perdengarkan ke orang. Ada orang di situ bagus baca Al-Quran, tolong dengarkan, saya membaca Al-Quran. Ya. Nah, itu baru bisa berhasil. Tapi kalau dia hanya membacanya memang agak berat, wah ini saya kalau didengar sama si Anu ini, habis saya ini. Nah, ini yang membuat terlambat. Tidak boleh ada seperti itu. Ingat ini derajat ya. Orang yang mahir di Al-Quran bersama siapa? Nah, kalau mau bersama malaikat as-safar al-kiram al-bararah, begitu caranya. Harus dibuat dirinya mahir. Harus ada upaya. Bersungguh-sungguh. Iya. Tapi kalau dia tidak mau sampai ke situ, ya tetap juga ada kebaikan. Ada tingkatan yang kedua. Nah, ini tingkatan yang kedua. Iya. Tapi jangan turun ya di tingkatan kedua. Naik dulu di tingkatan pertama. Ya kalau awal-awal tingkatan yang kedua ya baguslah, daripada tidak baca sama sekali. Ya. Siapa yang membaca, kemudian dia tatak-tak, ya tersendak-sendak, ya, dia tetap baca walaupun berat. Akhirnya dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Baik, dia terdapat ijtihad ya, seorang itu bersungguh-sungguh untuk mengucapkan Al-Quran dengan baik dan dia tahsin. Ya, ini perlu kita belajar tahsin ya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Orang yang baca Al-Quran itu enggak mesti dikatakan bagus dia baca Al-Quran, suaranya bagus. Sebab suara bagus itu enggak semua orang diberi suara bagus. Tapi dia membaca Al-Quran benar dan apa? fasih sebagaimana dia tegakkan huruf-hurufnya di atas kaidah-kaidah yang benar. Iya. Kemudian terdapat di dalam hadis ini juga bahwa manusia itu berjenjang-jenjang di dalam membaca Al-Quran. Terdapat di dalam hadis bahwa seorang yang sudah terbiasa, dia nikmati sesuatu itu, dia jiwai sesuatu itu lebih baik daripada orang yang tidak apa? Tidak terbiasa. Memang ada suatu pembahasan ya di kalangan ulama. Yang mana yang lebih afdal? Orang melakukan ibadah dalam keadaan dia cinta ibadah itu. Berat memang, tapi dia merasa sejuk, tenang dengan ibadah itu. Merasa enak. Yang mana yang lebih afdal, yang seperti ini? Atau dia ibadah, tapi dia buat dirinya berat. Dia hadang. Dia tantang yang berat itu. Ya. Tidak diragukan kalau dia melakukannya dengan sejuk, tenang, itu lebih apa? Lebih afdal. Ya, buktinya di sini ya. Orang yang mahir, biasanya mahir itu kesukaannya. Iya. Sudah dia jiwai seperti itu. Orang yang mahir lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak mahir. Nah, ini untuk sampai ke sana, nah ini perlu seorang mengingat keutamaan di dalam tilawah, mempelajarinya, dan bagaimana dia menjalankannya di dalam kehidupannya. Dan terdapat bahwa orang yang mahir terhadap Al-Quran itu bukan mahir di dalam membaca saja, tapi juga mahir di dalam apa? Mempelajari dan di dalam mengamalkannya. Ya, karena Al-Kiram Al-Barara itu sifat terkait dengan akhlak dan perbuatan diri. Al-Quran itu memberi pengaruh. Dan terdapat bahwa Al-Quran yang dipelajari itu memberi pengaruh untuk seorang hamba di dalam kehidupannya, di dalam akhlaknya. Memberi pengaruh. Iya. Dan terdapat di dalam hadis juga bahwa seseorang walaupun dia itu berat ya terhadap membaca Al-Quran, dia jangan mundur tapi tetap dia jalani. Dan terdapat di dalam hadis bahwa ada sebagian amalan yang diberi dua pahala. Sebagian amalan diberi pahalanya dua kali lipat atau dua pahala. Dan ini ada jenis-jenis amalan ya, diberi dua pahala. Dikumpulkan oleh Suyuti dalam sebuah risalah khusus. Judulnya Matla'ul Badaraini Fiman yu'ta ajrahu marrataini. Ya, ini di satu risalah khusus beliau kumpulkan ayat-ayat dan hadith-hadith tentang orang-orang yang diberi pahala dua kali lipat atau dua pahalanya. Nah, ini pembahasan bagus untuk dipelajari ya, cabang dari ilmu. Dan terdapat di dalam hadis juga anjuran untuk membaca Al-Quran. Dan terdapat di dalam hadis bahwa seorang hamba kalau ingin ditinggikan derajatnya bersama para malaikat yang mulia dan bararah, maka itu dengan kemahiran terhadap Al-Quran. Baik. Sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua setelah sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.